Smack Oligan, PSMS terus berjuang. Kini PSMS Medan pantas jika dipandang. Berlambangkan daun tembakau yang indah, terlahir dari Sumatera Utara. Kami Smack Oligan selalu setia, selalu mendukung apapun adanya. Stadion teladan, salah satu pacuan rumah sepak bola untuk anak Medan. Kami pantas, takkan bisa ditindas. Kami bermain ke pada tahun 1950 tim dibentuk kokoh dan juga utuh. Rap-rap tetap akrab hingga kini. PSMS Medan menggebrak kembali. Maju PSMS pasti bisa. Maju PSMS banyak cara. Maju PSMS tetap usaha buat anak Medan kembali, kembali, kembali berpesta. Gol 1-0 belum cukup. Gol PSMS ku pasti sanggup.